Oh ini, entah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita, serta selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar yang berbahagia, melalui siaran Radio Republik Indonesia pada gelombang 94,3, yaitu kita kembali lagi dalam acara penyejuk keimanan. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan tambah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode ini saya akan membawakan surat An-Nisa ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min ahlil kitabi illa layu'minanna bihi qabla mautih, wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim shahida. Artinya, tidak ada seorang pun dari ahlul kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Nabi Isa alaihissalam itu akan menjadi saksi atas mereka. Ini juga ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, karena di sini memakai waw. Waw itu adalah wawul atop, artinya dan adalah sambungan kata dari ayat 158 yang bunyinya bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Apa kira-kira yang menjadi munasabatul ayat, kecocokan dari ayat yang sebelum dan sesudahnya ini? Di sini juga menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang paling penting kita sikapi dalam ayat ini, sehingga menunjukkan keimanan kita yang begitu mendalam. Terus dilanjutkan dengan kata in. In di sini adalah menunjukkan nafyun. Nafyun artinya tidak, bukan, atau tidak atau bukan in syartiyah, bila. Contohnya, ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Jadi in di sini adalah wa in min ahlil kitab, menunjukkan in di sini adalah in nafyun, artinya katanya la, tidak seorang pun ahlil kitab illa, begitu. Jadi kalau kita pakai kata la dengan illa, itu kalau kita hapus itu tidak mengurangi arti. Tapi kalau kita ikuti gaya bahasa Al-Quran seperti ini adalah untuk menguatkan. Artinya memang betul-betul ahlul kitab itu tidak akan beriman, begitu. Melainkan nanti sebelum kematian Nabi Isa mereka itu akan beriman, begitu. Kenapa? Karena Allah juga menggambarkan pada hari kiamat nanti bahwasanya kesaksian Nabi Isa itulah akan menjadi saksi hidup mereka, yang mana Nabi Isa itu didustakan oleh mereka. Jadi di sini Allah ingin menyikapkan nanti di akhir. Kira-kira sebetulnya apa rahasia Allah ingin mengungkapkan di akhir cerita Nabi Isa tersebut? Karena Allah ingin membiarkan kepada hamba-hambanya, masihkah mereka seperti itu atau mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya? Iya, kalau saya lihat ini Ustaz Fajrul, ayat 159 ini redaksinya sudah lain. Kalau ayat sebelumnya 158, sebelumnya lagi 157, sebelumnya lagi 156, sebelumnya lagi 155, itu semua terkait dengan Yahudi Bani Israel yang memang benci kepada Isa alaihissalam. Maka pada ayat 159 ini adalah terkait dengan pengikutnya, pengikut Isa Al-Masih. Apa maksudnya? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, yang menurut pemahaman dia yang baru berbeda dari pemahaman pemuasir-pemuasir sebelumnya, menurut saya mereka tidaklah beriman kepada Allah. Jadi la yu'minun nabihi qabla mautihi, mereka beriman, mereka akan beriman, la yu'minun nabihi akan beriman bahwa Allah itu adalah bagian dari doktrin Trinitas. Iya. Yeah. Jadi pengikut setia Isa akhirnya akan mengakui bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Nah, di sini disebutkan. Nah, sedangkan Allah menginginkan mereka mengimani Isa sebagai Rasul dan hambanya. Iya. Nah, maka Allah mengatakan ini keimanan yang salah. Kelak di hari akhirat Nabi Isa akan menjadi saksi. Jadi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Nabi Isa akan membantah bahwa dia bukanlah Tuhan atau anak Tuhan. Nabi Isa akan berkata, saya adalah utusan Rasul, utusan Allah, hamba Allah. Hal ini sangat terkait erat dengan surah Al-Maidah ayat 116. Dalam firman Allah yang disebutkan, wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah saya dan ibuku Maryam dua Tuhan selain Allah. Jadi ada tiga Tuhan menurut versi di sini, Tuhan Isa, Tuhan Bunda Maria, dan Tuhan Allah. Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Inilah yang disebutkan pada ayat ini apa? Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi atas tuduhan yang tidak berdasar pada dirinya. Jika saya pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan saya tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, ya Allah. Sungguhnya engkau, ya Allah, maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Inilah perkataan bahwa la yu'minan nabihi qabla mautihi adalah keimanan yang salah. Keimanan yang mengatakan Isa adalah Tuhan dan Allah adalah bagian dari Trinitas. Maka Nabi Isa akan menepisnya. Dan di sini Ustaz, perlu saya jelaskan kembali, ulang kembali tentang nahwunya begitu Ustaz ya. Seperti illa la yu'minan nabihi. Gitu kan? Bihi ini kembalinya tadi adalah kepada Nabi Isa. Nabi Isa. Gitu. Setelah yang kedua itu qabla mautihi, itu kembali kepada ahlul kitab atau kepada Nabi Isa. Nabi Isa. Nah, jadi begini pengertiannya Ustaz, ada dua di situ. Karena kedua-duanya itu berlaku. Jadi maksudnya kalau pertama tidak seorang pun dari ahlul kitab yang mati kecuali setelah beriman kepada Nabi Isa. Beriman yang salah. Nah, ataupun arti yang kedua, Isa tidak akan mati kecuali setelah seluruh ahli kitab beriman kepadanya. Jadi dia mempunyai pengertian begitu. Ada dua pengertiannya. Pertama tadi, tidak seorang pun dari ahlul kitab yang mati kecuali setelah beriman kepada Nabi Isa. Kalau dikembalikan mautihi ini kepada ini kepada Nabi Isa. Nabi Isa, iya. Kalau diartikan kepada apa? Kepada ahlul kitab, Isa tidak akan mati kecuali setelah seluruh ahlul kitab beriman kepadanya. Jadi mempunyai kedua kemungkinan sini tentang pengertiannya. Tapi walaupun begitu, kita harus beriman kepada Allah, dan keimanan mereka, maksudnya ahlul kitab itu kepada Nabi Isa, itu nanti pada hari kiamat. Ini kan ceritanya pada hari kiamat ini, kesaksian itu akan ditunjukkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian syahid itu kira-kira pengertiannya apa kira-kira? Syahid. Syahid. Syuhada ya, menjadi, Allah. Menjadi gitu. Saksi. Jadi yeah. sini menjadi saksi. Yeah. Yang saksi itu bisa memberatkan, bisa meringankan. Yeah. Nah, jadi di sini kalaulah tadi satu penafsiran Sa'arawi yeah. iman yang salah, yeah. maka bisa juga ditafsirkan sebagaimana ulama-ulama sebelumnya mengatakan keimanan yang benar. Yeah. Keimanan yang benar akhirnya ada juga mungkin ahli kitab yang mengimani secara benar yeah. bahwa memang Nabi Isa itu bukanlah Tuhan. Yeah. Yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka masuk ke dalam ajaran Islam. Ah, karena apa? Karena biasanya orang mau dekat mati itu katanya qabla mautihi dan mau dekat mati yeah. dia akan berpikir lebih jernih katanya. Yeah. Sama seperti Fir'aun. Mm-hmm. Cuman sayangnya Fir'aun sudah terlambat untuk bertobat. Maka yeah. di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi dalam surat Yunus ayat 90 yeah. hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel dan saya termasuk orang-orang yang bersedah diri kepada Allah. Tapi sayang terlambat. Yeah. Nah, maka ada keimanan yang benar. Yeah. Sehingga orang itu akan menjadi, sehingga Nabi Isa akan menjadi saksi yang meringankan mereka. Ada juga keimanan yang salah, yeah. menuhankan Isa, sehingga Nabi Isa akan menjadi saksi tapi memberatkan mereka. Yeah. Dan begini juga Ustaz, kalau kita perlihatkan dengan fenomena sehari-hari, kadang-kadang orang menjelang sakaratul, ini kan ceritanya qabla mautih, menjelang sakaratul maut iya. yang tadinya preman ataupun mereka itu jauh sekali dari ajaran Islam, terakhir mereka itu sadar, Ustaz. Artinya sadarnya dengan cara mereka mengungkapkan gini, tolonglah Dek, tolonglah Bu, tolonglah Pak, bacakan aku Al-Qur'an gitu. Itu kan berarti menyadari keimanan gitu kan? Iya. Nah, begitu. Makanya ditegaskan sekali dalam surat Yunus juga ayat 91 lanjutannya itu yang artinya apakah kamu sekarang baru percaya padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Artinya ini Allah akan tunjukkan nanti siapa saja begitu Ustaz. Akan mengakui bahwasanya ajaran Allah itu, ajaran benar. Islam itu benar begitu. Jadi pengakuan inilah menunjukkan sebagai salah satu kekuasaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik sekali Ustaz Fajrul, ayat 159 ini. Iya. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautihi wa yaumil qiyamati yakunu 'alim syahida. Iya. Dapat ditafsirkan dengan dua penafsiran. Iya. Tetapi berujung dengan satu kesimpulan. Iya, betul. Ah. Yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi bahwa ada keimanan yang salah yeah. dengan mengimani Isa sebagai Tuhan yeah. dan itu akan memberatkan. Satu, ada keimanan yang benar sehingga mereka sadar dan kembali kepada Islam, itu juga satu yeah. Dua-duanya adalah satu kesimpulan bahwa tetaplah agama Islam adalah agama yang benar yeah. dan Nabi Isa adalah bagian tak terpisahkan daripada yeah. rantaian kenabian yang diutus Allah di muka bumi ini. Iya. Yeah. Dan di sini juga Allah sudah tekankan gini. Mm-mm. In di sini kan bukan artinya in syarti ya, bersyarat yeah. begitu. Mm-hmm. Tapi in di sini artinya la. Yeah, jadi kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita sehari-hari, wala min ahlil kitab illa. Layu minanna. Kalau dibikin Allah firman layu mina itu kan lam itu kan lamu taukid untuk taukid. Menekankan. Tapi ini karena banyaknya orang tidak percaya gitu, maka dikuatkan lagi dengan naunu taukid. Jadi betul-betul untuk meyakinkan begitu. Makanya ketika orang-orang Arab itu yang bahasa yang sangat tinggi pada saat itu kebahasaannya, puncak bahasanya, ketika mendengar gini, maka mereka akan terus tersentuh jiwanya dengan ayat, bunyi ayat Al-Quran ini. Artinya Al-Quran ini sudah banyak memakai beberapa penekanan Ustaz. Yeah. Pertama la dengan illa. Setelah itu lamnya lamu taukid lagi. Yeah. Nunnya nunu taukid. Taukid itu artinya untuk menekankan isi poinnya dalam ayat tersebut. Artinya betul-betul nanti mereka itu akan beriman gitu kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada keraguan. Yeah. Dan syahid di sini artinya Nabi Isa itu betul-betul tahu kejadian itu nanti akan terjadi gitu. Makanya dipakai kata syahid. Cuman menariknya, ketika mereka harus beriman, yang diimaninya itu bisa menjadi banyak hal. Boleh juga kalau kita melihat munasabah ayat sebelumnya, maka penafsiran yang ketiga, mereka akhirnya akan yakin bahwa Nabi Isa itu bukanlah disalib. Penafsiran yang ketiga. Jadi yang pertama mengatakan seperti versi Sa'arawi, mereka mengatakan Isa adalah Tuhan, atau yang kedua mengatakan bahwa Isa adalah utusan Allah dan yang layak disembah adalah Allah, atau yang ketiga mereka akhirnya akan yakin bahwa Nabi Isa itu selamat dari penyaliban. Nah, itu juga penafsiran. Yang penting apa? Saksinya adalah Isa sendiri. Dia akan mengatakan saya tidak disalib. Itu juga penafsiran. Baiklah, waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini dapat meningkatkan keimanan kita yang mendalam. Saya Fadzrul Haq dan bersama saya Ustaz Arifin. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena enggak ini ditulis.